menghormat tahun baru harus dengan semangat melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik agar hidup kita menjadi lebih baik tanpa menjelek-jelekkan saudara kita yang belum baik, tapi mari kita merangkul dan mengajak mereka agar mereka jadi baik. Urip tendonya niki namung diperintah usaha dadi wong sing apik. Soale Gusti Allah ngetokno menungso nang donya niki keadaane apik. Gusti Allah ngersakno sok wayahe balik sowan ngersane Allah menungso keadaane kudu apik. Mulane urip nang donya niki ditugasi usaha dadi wong sing apik. Idza aradta an tas'alallah fas'al sholaha nafsik. Sampeyan ki nek njaluk-njaluk nang Allah aja aneh-aneh. Nek nyuwun napa-napa ten Gusti Allah gak usah neko-neko. Njaluko kebagusane awak sampeyan. Njaluko dadi wong sing apik. Lah apik iku diarani apik temenan kapan apik njaba jero, njabane apik jerone ya apik. Dadi nek iso omahe apik, wonge ya apik. Hadene umpama gak iso duwe omah apik, gak popo. Omah gak apik ya wis, sing penting wonge api, aja nganti kapi enoma. Aku nek nyawang omahe ya seneng, petuk wonge senep. Wonten mboten kira-kira, omahe apik tapi sing duwe omah kelakuane welek ngoten niku. Tanggamu. Ditamoni yo suguhane akeh, jajane yo rena-rena, tapi omongane nyelekit, enggak telati. Iku panganan niku, jajan larang iku, nek awakmu gak kira kuat tuku. Paling awakmu gak tahu mangan jajan ngene iki. Enak iku, panganan aja ate isin, kapan maneh mangan jajan ngene lek gandok kene. Kolu napa mboten? Iya kudu nyaduki. Ngapunten, nek iso klambine apik, wonge ya apik. Iku apik njaba jero. Nek ra iso duwe klambi apik gak popo. Klambi ora apik ya wis, sing penting wonge apik. Aja sampe kapien klambi. Sampe diomong karo wong akeh, eman klambine ya dienggo wong iku. Soale sak apik-apike klambi, nek sing nganggo wong nakal, terus wonge digepuki wong akeh. Ya sak klambine kato digepuki. Enggak kok klambine ditetel dhisik wonge lagi digepuki kan enggak. Eh ngapunten. Sing lanang-lanang ngrungokno. Umpama iki sampeyan dhisik legan. Terus ditawani kon milih wong wedok loro. Kon milih salah siji. Sing siji wonge wayu tapi klambine elek. Sijine wonge welek tapi klambine apik. Pilih sing ndi? Pilih ayu klambine apik. Nah, iku wis dirabi wong. Nek bojone wong mbok pikir. Iki kari loro. Wonge ayu klambine elek karo wonge elek klambine apik. Pilih ndi? Pilih sing ayu klambine elek ya wis. Wong ayu ora klamben rapopo. Malah nek wis dadi bojo lho klamben rapet-rapet lho dikongkon mreteli. Dikon ngotaki kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Menungso iku soale duwe watak rada elek sing kudu diperangi. Apa iku? Seneng ngapi njaba, gak seneng ngapi injero, seneng dandan-dandan jobo, gak pati seneng dandani jero. Sampai ibu-ibu itu loh lek kate petuk wong lanang liya dandane yo api-api. Kaya ngene iki dandane wayu-wayu kabeh, soale kate petuk Anwar Zahid. Wong kate petuk wong lanang njaba ae dandane api-api, tapi lek kate petuk bojone dhewe gak gelem dandan. Penguk-penguk ditokno. Nanti bojone gaber-gaber. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong bapak-bapak yang ngono lek omong-omong karo wong wedok liya ngono ku yo alus bahasane. Glamit, kalem, wajahe cerah kaya wong apian. Tapi lek ngomong karo bojone dhewe niku keras, kasar, bentak-bentak. Nuwun sewu. Menungso iku duwe watak seneng dandani njaba, gak seneng dandani olah gak nyaut, seneng ngapi njaba, gak pati seneng ngapi. Wong pake sing rata-rata nek bangun omah sing diapiki ya terase. Kamare elek ya wis, sing penting terase api. Padahal nek dipikir teras ya cuma jagani wong liwat. Nah wong liwat tok dipenting-pentingno. Timbangane ngono padha-padha, wis aja atik bangun omah nang bangun teras ngono ae. Halo. Luweh ngapiki wong njaba ora pati gelem ngapiki wong jero. Wong diutangi duit karo wong njaba ngono ya gampang lek ngeculno, dikakei. Tapi sing ngutang dulure dhewe, sing ngutang keluargane dhewe lho gak dikeki. Alasane kuwatir ora di. Lho ya temen. Wonten mboten sing kelakuane ngoten niku. Lho, iki wonge teko kudunge abang pokoke wonge. Padahal Kanjeng Nabi lek pesen khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Saapi-api sira kabeh iku wong sing iso ngapiki keluargane dhewe, iso ngapiki wong jero. Lah aku iki wong sing paling iso ngapiki keluargaku. Kanjeng Nabi ngoten nek dawuh. Mbok gak digatekno kok. Luweh mikirno wong jaba tinimbang wong jero. Ana wong lanang nek mikirno bojone tangga nganti meruntus. Bojone dhewe gak tau dipikir, dimbarno nganti garing. Ngapunten ngapunten. Bu. Mbah. Rungokno ta apa maneh karo bojo ayo ayo apik njaba jero nggih. Soale sing dirasakno bojo iku ya njaba jero. Tapi sing paling kenek dirasakno iku duduk njabaan, sing paling kenek dirasakno iku jeroan. Sing paling kenek dirasakno bojo iku duduk njabane, tapi jerone. Makane ana wong lanang gawanteng gagah gedhe dukur belengah-belengah oleh bojo wedok elek cilik ndik metekel kaunting jembo uris. Tapi yo tentrem keluargane yo bahagia. Nganti digojloki kanca-kancane. Mas, Mas, duwe ingon-ingon kaya ngono kok telaten. Cara aku yo tak tuntun nang pasar sapi. Tukar tambah. Nek jawab yo apa? Lho, ancen awakmu nyawang jabone. Awakmu gak weruh jerone. Anek jerone bojoku iki didu karo bojomu. Susuk, Bro. Mergo sing dirasakno duduk njabane tapi Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo dilanjut mboten? Pokoke ayo dadi wong apik. Masih yo gak dibahas apike karo wong. Ya wis, Sing penting dadi wong. Ayo to sayang nyaut. Sing penting dadi wong ape. Monggo Gus, monggo betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula baleni. Masih yo gak dibahas apike karo wong. Ya wis, sing penting dadi wong. Eh, masih yo gak dilem wong. Ya wis, sing penting dadi wong. Aman rungokno. Uang iku nek ancen apik temen, gak kenek diremeh-remehno. Uang iku nek ancene apik temen, gak kenek dielek-elek. Wong apik kok dielek-elek, malah munda apike. Tak baleni, tak baleni. Wong apik kok diremeh-remehno, tambah mulya. Wong apik kok dielek-elek, tambah munda apike. Berlian, permata, cemplungno nggone peceren, tambah cemerlang, tambah mencorong. Emas ditutuki, tambah gilap, tambah meling-meling. Jare arek nom-nom iku gosip, makin digosok makin uang iku nek elek gak kenek dimulyak-mulyakno, gak kenek diapik-apikno. Wong elek nang dimulyak-mulyakno malah guyokno. Wong elek nang dilem-lem diapi-api tambah to elek. Nyun pangapunten nggih. Wong iku nek ancen duduk kiai, masih yo dipacaki model kiai. Gak ono wong hormat, gak ono wong nganggep kiai. Gak percaya? Ayo gelek wong sing keleleran nang pinggir rembong. Nang dusono sing resik, nggonono jubah nganti kelengsreh lemah. Kayak ono sorban sing wombo kaya Batman. Trondase ubel-ubel gombal. Gaekno tasbih sing gawedi, klopo direntengi, kalungno gulune. Gak ono wong hormat, gak ono wong kudu nyucup tangane. Ancen duduk kiai. Tapi wong iku nek ancen kiai, masih yo pakaiane biasa sederhana, yo kabeh-kabeh hormat. Gak usah tepuk tangan, gak penting. Duit iku nek ancene mek 1000 rupiah, masih yo digantung ning daukur metit, regane yo tetep 1000. Duit iku nek 100.000 rupiah, masih diincak-incak nang ngisor, nilaine yo tetep 100. Paham? Paham? Duit 1000 semproti parfum. Wangi, tetep 1000. Duit 100.000 diuyui wedhus, keracak-keracak-keracak-keracak. Pesing 100.000. Ayo zaman pilih sing wangi ta pilih sing pesing? Loh yo. Pesing yo wis kena diumbah kok. Lah wong apik iku wong sing ya apa? Wong apik iku wong sing takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, urip iki dikongkon gawe sangu jenenge takwa. Bapak Ibu jamaah sekalian, takwa iku sawamar. Wangel. Jadi untuk menengeri dan meniteni itu sulit. Anjane apa-apa iku kadang gak jelas. Nyen ngapunten nggih. Ana ketoke wapi ternyata sejatine elek. Ana ketoke welek ternyata sejatine elek temen. Ana sing ketoke elek ternyata sejatine apik. Tapi napa mawon niku wonten tanda-tandane. Kapan cocok karo tanda-tandane berarti bener. Kapan gak cocok karo tanda-tandane berarti salah. Kayak pelem lho, mateng ambek mentah, mesti ono tanda-tandane. Ayo dijawab, ono pelem, didemek gembuk, diambu wangi, iku tandane pelem, mateng. Ono pelem, didemek atos, diambu gak wangi, tandane pelem, entah. Ono pelem, didemek gembuk, diambu badek, tandane pelem, apal wong codot. Nun sewu. Lah apa tanda-tandane takwa? Niki pun sering diaturke kalih para kiai, saya hanya mempertegas dan memperjelas mawon. Kula mindoni mawon. Satu, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang suka berinfak, seneng bantu, awean, loman, seneng sedekah kapanpun, dimanapun, dalam segala situasi dan kondisi, seneng sedekah. Nek redaksi ne Quran, fisarro di waktu lapang, wadorro di waktu sempit, seneng sedekah. Jenengan jawab sedekah ngoten nggih? Wong takwa niku seneng di waktu lapang, di waktu sempit, banterono di waktu longgar, di waktu kepepet, di waktu soge, di waktu melarat, di waktu bunga, sing banter di waktu susah, di waktu sehat, di waktu sakit, niku wong takwa. Soale ono wong gelem sedekah ngenteni lara. Kapan lara iki bancaan. Tapi nek gak lara gak tahu bancaan. Sampai tangga-tanggane niteni, kok wis suwe yo gak gering. Sampeyan nek kepingin uripe selamat, sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Uang niku nek seneng sedekah, loman uripe selamat. Iki gak cuma wong Islam tok. Dulur-dulur kita sing agama liya iku neng loman seneng tolong, seneng bantu, ya selamat uripe. Bahkan gak cuma uang tok. Kewan nih lo kewan. Janji seneng sedekah, loman, selamat nasibe. Wit-witan, kapan seneng sedekah, loman, selamat nasibe. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, ayam. Ayam atau pitik? Pitik. Rungokno to. Pitik. Kapan seneng sedekah, loman, isek metundoke, selamat nasibe. Wis dipetenteng kate disembelih lho, diculno meneh. Engko nangan sing duwe. Lho, culno. Iku sek ngendok, selamat tok. Lek kepengin gorok iku lho, sing wis gak ngendok, ndongsong isor wet gedang iku lho. Dadi peleter sampe nyosop-nyosop. Dadi ngapunten pitik sing disembelih, digorok, diatet-tetet, diceceli, disunduki, diobong, dibakar, digoreng, dipenyet, iku pitik sing medhit. Ora gelem loman, ora gelem sedekah, wis ora metundoke, cuma nelek tok. Wit-witan, kapan loman seneng sedekah, isek metu buah sing nyenengno, slamet nasibe. Wong garinge disirami aja nganti mati. Wit-witan sing ditegor, diketok, ditebang, diperkul, dipecel, diobong, iku wit-witan sing medhit, ora gelem loman, ora gelem sedekah. Ana wit-witane sugih tapi mau wedhit, nasibe yo gak slamet, kaya wit pohong. Wit pohong sugih donyane sak pirang-pirang, tapi gak diketok-ketokno, disimpen nduk jero lemah. Pendem nang muwedhit, saking medhite tonton, wite cilik, kuru, jelantir. Mangkane nasibe gak selamat, dibabuti wong akeh sampe njomplang kabeh. Medhit tok. Coba wit-witan gelem loman, gelem sedekah. Kaya wit pelem. Wohe sak pirang-pirang, gak ate disimpen. Ketokno wong gondal gandul sapa sing kepengin jukuk. Sapa arep mutik nggothek. Nang wit pelem, pelem apian, dibandemi watu, balese pelem. Mangkane nasibe selamat, gak ono wong jabuti wit pelem. Duh, maknane wong iku kapan ahli sedekah loman kuat uripe, selamat nasibe. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus sedekah niku ukurane sak pira? Sedekah iku sing bener sak pira? Nun sewu. Umume lek cara wong pakis, sedekah iku kan sak ikhlase. Nggih napa nggih? Nah, iku prinsipe wong meleki. Apa maneh? Sing penting kan ikhlas. Mboten bener. Iki lek cara Anwar Zahid, sedekah iku sing bener mboten sak ikhlase, tapi sak pantese. Yo seje kok podo. Musa ikhlasnya ambek sak pantese jare podo. Rungono. Sak ikhlase iku sak ikhlase. Lek sak pantese iku sak pantese. Mboten podo. Eh. Lek nek sak ikhlase padahal ikhlasmu cuma 2000, tapi gak pantes sampean sedekah 2000 iku. Hoi. Hoi. Sak pantese ukuran kepantasan wong sugih karo wong melarat iku seje. Gak podo. Eh nek wong sugih pantese ngetokno sedekah sakmono. Lek wong sedengan pantese ngetokno sedekah sakmene. Lek wong melarat pantese ngetokno sedekah sakmono iku. Lah nek nuruti sak ikhlase padahal ikhlasmu 1000. Sampai tuwek sedekahmu yo 1000 terus. Ngapunten, mahalakam ruun ya'rifu qadra nafsih. Wong iku ora bakal rusak janji ngerti dedek pawaane. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong iku ora bakal rusak nek ngerti ukurane dhewe. Enggak akan celaka seseorang kalau tahu kadar kemampuannya. Jare wong Jawa, wong kuwi ora bakal rusak yen ngerti dedek pawaane. Eh, nek pawaan banyak, ngetokno ndok gedene kudu sepadha ndok. Mah kurang banter, nek pawaan banyak, ngetokno ndok gedene kudu sepadha ndok banyak. Ha nek pawaan emprit ngetok nondok ya sepodo ndok emprit niku pantes banyak ngendok sepodo ndok banyak pantes emprit ngendok sepodo ndok emprit pantes ono banyak ngetok nondok neng sepodo ndok emprit diguyu wong akeh iku jenenge banyak bento banyak kok ngendok sak emprit ya disaduki wong kok kiek sampai ndeteng ana mprit dipeksa kongkon ngetokno ndok sepadha ndok banyak ya ndondomi enggak suwe sampai mlakune mekeh nganti mprit padha mprit ya omong-omongan sak kancane sampeyan jahitan piro mbak aku jahitan 7 dek aku malah jahitan 9 to mbak wis mbak mau ngendok meneh mbak suwe kabeh. Eh, ten pakis mriki kira-kira kathah pundi banyake kalih emprite? Akeh banyake ta akeh emprite? Eh, sayange ya, lek enten pembangunan masjid, pembangunan musola, gedung TPQ, madrasah diniyah, termasuk niki kanggo renovasi pembangunan makam niki. Ngoten niku biasae sing dipeleter dikongkon bayar, ditariki iuran, niku emprit-emprit. Banyak iki cuma ngak. Ora metu ndoke. Iku jenenge banyak majer. Sing emprit dipelek utawa ditariki iuran lek ning apa-apa. Lah sing banyak iku nek rapat kakean usul tapi ora ngendok. Yakin sing tepuk tangan imprit kabeh. Para imprit-imprit sedaya, ten mriki nggih wonten banyak majer ngoten niku. Omahe RT piro? Mangkane nyuwun tulung sanget niki penyuwunan panitia panjenengan siapaken infak terbaik untuk kemaslahatan makom, nggih. Ayo kaya imprit ya. 2000 lebokno meneh. Ngisin nih banyak kok 2000. Mangke panitia nyuwun tulung jenengan melampah sing telaten artinya aja nganti ana sing keliwatan. Kapan urung ngekeki aja ditinggal dhisik. Ngaduk nang sebelahe. Entenono sak ngekekine. Kapan ngekeki tontoken plung kok 2000 jegu kendhase gak apa-apa. Oh, mprit iki. Halo. Dilanjut boten? Nah. Iya. Lah iya. Lah terus sedekah iku usahakno ben dina. Aja kumat-kumatan. Pawen dina. Soale saben dina Gusti Allah ngutus malaikat loro nang gone menungsa. Yang masing-masing berdoa, sing siji ndongakno apik, sijine ndongakno elek. Perlu diketahui para jamaah, dongane malaikat iku diijabahi Gusti Allah. Malaikat sing siji ndonga apik, Allahumma ti munfiqan khalafa. Ya Allah, panjenengan paringi tiang engkang infak niki ganti yang lebih baik, lebih banyak dan lebih berkah. Ya Allah Gusti, niki ten gene pakis, enten tiang infak ya Allah, padahal emprit lho tiange. Leh ngeden ngetok nondo gede niki ra karo-karuan. Panjenengan paringi ganti sing langkung kathah, langkung sae, langkung barokah. Mangkane titenono, wong iku janji seneng sedekah, wong iku janji loman, uripe tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah mulya, tambah mulya, tambah mulya, tambah mulya, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Ana sing batin, lah aku gelek sedekah kok gak mundak-mundak, pawancet ae. Asli mundak. Yakin ditambahi Gusti Allah, cuma tidak diberi berupa duit, mboten diparingi dalam bentuk bondo donya. Enggak dikei rupa harta benda, dikasih dalam bentuk lain. Keluargane bahagia. Mergo ahli sedekah, anak-anake apik-apik, salih-salihah, saduluran rukun-rukun. Nang ibadahe semangat, ibadahe sregep, ibadahe mempeng. Itu lebih mahal daripada duit, itu lebih berharga daripada harta benda. Iki tak sampeno, kayak menghibur sing kere-kere iku. Le malaikat siji ne lek ndonga elek, Allahumma ti mumsikan talaffa. Ya Allah, niki enten tiyang soge tapi mewedit banyak macer Gusti. Ana tarian dekne gak tau melu nyumbang cuma bengak-bengok tok. Berikan kerusakan dalam hidupnya. Mangkane titenono, wong iku lek medit, uripe tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah loro. Tambah melarat, tambah melarat, tambah melarat, tambah melarat, tambah melarat. Ya ono sing bantah. Lah tonggoku iku medit kok tambah soge. Wonten apa mboten? Gak apa-apa. Ono anjene, tambah medit, tambah soge, tapi tonton. Uripe mesti dirusak karo Gusti Allah. Tidak akan ada damaian dalam hidupnya. Mungkin anake nawakal nakal. Anak telu gak ono sing donong. Wah anak sing mburi dhewe lho sik umur 11 taun hobine lho. Lah cacakne umur 14 taun iso ning gondoli rondo. Karo dulur yo gegeran ae. Wis gak ono kedamaian, petuk bojo lho gak iso guyu, padha nyaprute. Dadi apan ketemu bojo dawa-dawaan lambe. Nah sing wetok ngomong etek-etek-etek-etek sing lanang ngowamu aja ngoceh terus tak suwek lambemu kan. Ayo ngoceh terus, suwek lambemu temen. Ceng wedok wani, suwekan po, gak pengen tak odot sarungmu. Makanya, lagi pengen selamat, uripe enak, sedekah. Iki engko, sing gelem sedekah, selamat, uripe enak. Sing gak gelem, awas, nyonyor. Monggo, konco-konco, satu atau dua lagu sambil mengiringi teman-teman panitia. Monggo, dipersiapkan. Monggo, konco-konco panitia. Waktu, nggih, waktu. Sing kathah kersane cepet. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya salli wa sallim daiman abada Habibika khair abada. Mampu menahan amarah, gak ngamuan, gak murang-muringan, mempunyai kesabaran yang kuat dan tinggi dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dilanjut mboten niki. Ya wes ayo konsentrasi ngaji maneh. Sawangane kelangan 5000 cek getune. Lenger-lenger. Lapo wong takwa iku kok gak ngamukan? Ngeten para jamaah. Wong takwa iku wong sing apik. Lha wong apik iku sapa? Wong apik iku wong sing gak elek. Man ahsana man asaahu. Wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek. Mboten ngapiki wong apik, lek ngapiki wong apik wis umum. Mbok gak digatekno kok. Wong sing iso ngapiki wong elek, iku wong apik. Mangkane wong apik iku butuh wong elek. Gawe apa? Gawe praktek. Wong iku ketok kualitas apike temen. Nek iso ngapi iwong elek. Alek trimo ngapi iwong ngapi. Durung ketok kualitas api ake tunggale. Gampang ngapi iwong ngapi ingu. Iku durung ngapi. Cuma balik no. Halo. ketok temen kualitas api iku nek kapan iso ngapi iwong elek mulane sampeyan lek duwe tonggo nang welek kelakuane disyukuri alhamdulillah kenek gawe praktek tunggale ngeten bapak ibu para jamaah guru iku butuh arek goblok gawe apa? Gawe praktek guru ketok temen kualitas gurune kapan iso minterno arek goblok lah nek minterno arek pinter gampang gak ketok kualitas e wong areke wis pinter guru ketok temen kualitas gurune nek kapan iso minterno arek goblok mangkane guru iku butuh arek goblok gawe apa gawe praktek lah saiki iku aneh kathah sekolahan-sekolahan niku sing gak gelem nrimo murid goblok sekolahan sing jare sekolah unggulan sekolah favorit sekolah standar internasional iku cuma nrimo murid sing pinter-pinter tok nggih sing goblok-goblok gak diterima hanya menerima siswa-siswi dengan standar nilai begini sekian aneh sing goblok gak diterima iku padha karo ana wong bangun rumah sakit wapi terus dikei tulisan hanya menerima pasien orang-orang sehat lho aneh tuh sekolahan kok cuma nerima murid pinter tok umpama lulusan teko sekolahan iku muridnya pinter-pinter ya pantes ae anjane melebu areke wis wajar dong umpama lulusan sekolah kono iku berprestasi ya pantes ae anjane melebu kono areke wis pinter-pinter wajar dong tambahi dong gurune iku gak kualitas blas soalnya gurune cuma minterno arek sing wis pinter aku lek ana sekolah unggulan terus muridnya pinter-pinter gak gawok blas gak kagum blas sama sekali gak heran wajar anjane bibite pinter saya heran dan bangga ketika ada sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil di kampung-kampung kumuh di pelosok-pelosok tapi mampu melahirkan siswa-siswi dan generasi yang berprestasi ngapunten lah nek guru niku ketok kualitas gurune nek iso minterno arek goblok kok pesantren kula niku nek ditekani bocah goblok aku tambah seneng alhamdulillah kena gawe praktek guru-guru. Lho masyarakat kita itu aneh pola pikirnya. Ada pola pikir masyarakat yang harus dibenahi menurut saya. Paling ndak pakis yang ngono kok umumnya. Lek ngomongin nang anak itu ngene. Nak, kon kapan sekolahmu pinter? Peringkatmu apik? Tak sekolah no nang negeri nak. Tak terus no nang sekolah unggulan. Mas yo mbayare larang. Ayah karo ibu gak eman ngetok no bondo. Sing penting sekolahmu temen pinter berprestasi. Larang ya wis biayae. Ngono. Tapi lek sekolahmu gak pinter, prestasimu gak apik, ya cukup nang madrasah. Mbok sanawiyah mbok aliyah. Tapi awas kon. Katik sekolahmu goblok, katik kon nakal sisan. Awas kon, tak pondokno kon. Dadi pondok iku isine arek guaan. Ing gregetno kok. Dadi pondok pesantren iki dianggep bengkel ambek masyarakat. Dadi arek iki lek sekolahe goblok nuwakal diguak nang pondok pesantren. Sing pinter-pinter di sekolah no nang negeri, nang sekolah-sekolah unggulan. Pola pikir seperti ini pola pikir error. Harus dibenahi. Nyun ngapunten. Mestine anak kasih semangat, anak kasih motivasi. Ngene, nak, sekolah sing temen nak, ngaji sing temen nak. Kon lek ngajimu enak, pinter, sekolahmu pinter, berprestasi. Kok tak pondokno ngene Anwar Zahid kono kon. Gadek promosi wis laris kok lapo promosi. Lho, Lu pantes ae sampean gak semangat ngono. Tak pondokno ndok kono kon. Sik iso koyo Anwar Zahid enak kon. Ngomong sak jam ya sile ngalang-alang bapakmu kerja 6 wulan. Mangkel aku. Nah, modelnya pondok pesantren ini dianggap sesuatu yang menakutkan nih bagi anak-anak. Nah, soalnya salah wong tuane dhewe. Wis. Tunggal lagi Bu, tak tambahi. Wong apik iku gak ngamukan. Padha karo dokter, dokter iku butuh wong loro. Dokter iku butuh wong loro. Gawe apa? Gawe praktek. Dokter iku ketok kualitas doktere. Nek kapan isok marasno wong loro, ana wong asale loro terus ditangani dokter dadi waras. Ketok kualitas doktere. Mangkane dokter iku lek ditekani wong loro, gak murang-muring, gak ana dokter ditekani wong loro nang ngamuk. Oh nek waras e gak tau mrene. Nek gering e demek-demek mrene, kelakuanmu gak tepak. Gak ana dokter ngono iku. Dokter ditekani wong loro yang guyu, monggo monggo monggo. Winara, winara, kok dangu mboten mriki. Alhamdulillah berarti jenengan sehat. Monggo monggo winara, saat niki wonten keluhan napa? Sing sakit napane? Terus wong ngomong, niki lho Pak Dokter, nganu niki mboten saged ditekok. Kuwaku modele. Gulune. Lampun dangu nggih sampun seminggu niki mboten saged ditekuk dari dokter mboten napa-napa niki kula paringi obat mangke diunjuk sing rutin nggih sedinten ping 3 injing kalih siang kalih badhe mapan sare kalih lah mangke nek obate sampun telas kok dereng saged ditekuk sampean mriki malih lah ngono to gak ana dokter ngekei obat untuk pasien kok nyah iki obat terakhir iki ya. Wis aja atik mrene-mrene maneh. Apan mrene maneh tak gebuki kon. Hasil nomor 3. Mengkon gak melu urun aja cerewet pokok. Wal afina 'anin nas. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wong apik iku gampang nyepuro salah wong liya. Soale dekne sadar, dekne yo duwe salah nang wong liya. Yo kepingin salahe disepuro karo wong liya. Mangkane dekne dhewe nek disalahi wong liya gampang nyepuro. Understand? Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, taman rungokno. Wong iku iki sing teko wong kabeh nggih. Sing ngusungi kerdus bareng iki ya wong. Oh iya. Beke demit kakehan sing riwari wi kok. Wong iku emboh. Gone salah, gone lali. Mahallul khata wan nisyan. Menungso iku wong iku panggonane salah, panggonane lali. Aturane lek ana sing salah dibenerno, lek ana sing lali dielingno. Niki balak-balik to sampeno sampeyan gak lali. Dadi lek ana keluarga, dulur, kanca, tangga kok salah dibenerno, kok lali dielingno. Lek cara pakis, cara trawulan, sing salah sing lali diomongi, aja diomong-omongno. Dikandani, aja dikandakno. Ayo coba sampean lek ana tangga salah ngono ku sampean kandani ta sampean kandakno? Sampean ngomongi ta sampean ngomongno? Ngono ku nambah kanca ta nambah musuh? Nambah dulur ta nambah satru? Nambah ganjaran ta nambah dosa? Lah kok mbok lakoni? Gak ana wong sing apik tok, bener tok, mesti ada kekurangannya. Betul? Tiada gading yang tak retak. Tiada mawar yang tak berduri. Tiada bantal yang tak beriler. Tiada hidung yang tak berupil dan tiada bokong yang tak berentut. Mangkel aku. Oh gak ono wong apik tok gak ono. Ngapunten. Wong wedok iki kadang rupane wayu tapi mesti ono kekurangane. Wayu tapi cerewete gak betahi. Muni kadung ngomong. Neng gak iso mandek. Mandek-mandek nek keturon. Lha wis keturon ngene tangi melek iso nerusno maneh. Yo bersambung runtut judule padha. ana wong wedok iku wayu ya gak cerewet tapi loro-loron ndandakno terus kapan mari digawe mesti nyontekno angger mari digawe nyontekno dadi sing lanang ya angger kate gawe yo ngitung dhuwit dhisik cukup tak gak gawe nyontekno gak cukup ya wurung gak sida halo ana wong wedok iku rupane gak ayu ya sedengan tapi sehat gak tau loro wong nang gak tau loro elek rupane tapi kuat apa-apa digotongi kabeh kuat ngono modelne kuat sambar bledheke murup kok malah bledheke sing mencelat bahane logam piye kok weh gelek sing sempurna gak kira nemu saudara wong lanang ya padha kadang rupane nggo wanteng gagah gedhe dukur tapi gagah blek duit lumayan kena ge pameran ana sing duwite wake donyane sak pirang-pirang tapi jemburis lumayan kena ge pesugihan ana sing kawedi tawa tapi lemes modele melur ana sing cilik indik tapi pinter penekan nek kadung meneki gak kelem mudun gandul gandul diuncitno ya celingkrik meneh ngono. Wis rungokno. Rungokno. Lah sampean niku wong, bojo sampean ya wong, anak sampean ya wong, dulur sampean ya wong, marane tuwa sampean ya wong, kanca sampean ya wong, tangga sampean ya wong, kabeh ana salahe, nggih napa nggih? Mulane sampean lek kepengin bojo sing gak ana salahe aja rabi wong. Ya gedebok iku telaten ana. Gak ana salahe iku. Kepengin kanca sing gak ana salahe aja kancaan wong. Kancaan watu. Kepengin dulur sing gak ana salahe, kepengin tangga sing gak ana salahe, aja duluran wong, aja tanggaan wong. Nang uripe ijen ngono lho tengah ora-ora. Insyaallah sampean dadi ketua suku Blekok. Ha mergo wong iku nggone salah mulane dikongkon gampang nyepura. Lho iki penting. Sak api-apike ibadah sampean. Atik sampean disalahi wong terus sampean gak gelem nyepura, kesalahan sampean gak bakal disepura Gusti, dosa-dosa sampean gak katene disepura Gusti Allah, lek sampean gak gelem nyepura salahi wong liya. Iki penting. Lek sampean mati umpamane, iki lho katene. Sama-sama. Kok isih ana dosa sing durung disepura? Gak iso langsung nang swarga. Gak dirungokno kok. Eh, wong mati kok isek katutan dosa, walaupun mati ini gawa iman ya. Tapi isek katutan dosa, iku meneh gak iso langsung nang swarga. Soale ngene. Dirungokno tak gak sih iki? Lapo sampe njaluk ngombe ta? Eh, wong iku lek sik duwe dosa sing durung disepura, meneh ndo akhirat dosa iku ambune basin kaljifah. Yuk di man haulahu koyok sama numek kaya kok koyok batang ganggu wong sekitare neng ambune bawasin makanya gak oleh mlebu swarga. Swarga iku panggonan sing apik resik wangi lek dileboni wong sing duwe dosa basin terganggu suasana swarga. Muga-muga paham. Lah terus, padahal mati ini gawa iman, kudu mlebu swarga. Iya, tapi basine kudu diilangi dhisik. Kolek basine wis ilang, baru oleh mlebu swarga. Lah ya apa carane ngilangi basin? Iku basine untumu yo. Wong basine dosa to, Bro? Ngono. Sikatan. Malah kondo-kondo lek gidale ngentok. Ngapunten, iki serius. Rungokno ta? Iki basine dosa kok. Lah terus, ya apa carane ngilangi basine dosa? Aja kuwatir, aja kuwatir. Gusti Allah wis gawe alat nggo ngilangi basine niku. Jenenge neraka. Lah alate saiki wis dadi kok. Aku krungu-krungu alate wis dadi. Dadi wong mukmin ya. Wong mukmin kok dilebokno neraka. Niku asline mboten disiksa. Cuma diilangi basine. Tak baleni. Wong mukmin dilebokno neraka, iku gak disiksa, Bro. Cuma diilangi basine. Tapi ya luwara wong diobong kok. Tapi sampe nek kepengin ngrasakno larane diobong kene iso praktek, engko tutuk omah mari ngene nang nyumeta kompor. Oleh murupe wis api terus lunggu ana. 5 menit ae nang aja katokan. Soale nang neraka iku gak katokan. Gregeten no. Jadi digoreng dong ini rokok. Engkau lek basine wis ilang, tintas dilebokno swarga. Mbah. Gusti Allah wis gawe contoh kok ndek donya iki ana barang basin gak iso ilang nek gak diobong. Kalau ana sing takon, lapong ilangi basin kudu diobong nang neraka. Ancene lek gak diobong basine gak iso ilang. Kaya iwak niku lak amis nggih. Ayo ilang ana amise nek iso. Angel di sabun merek apa wae tetep amis, disemprot parfum tetep amis. Iwak niku lho disampo tetep amis. Lah amise iwak iku ilang lek diobong, mbok dibakar, mbok digoreng. Iwak lho asale amis terus dibakar, sedep kok. Iwak lho asale amis terus digoreng, sedep kok. Ngono lho. Lah iku kan amis meneh. Ya iki barang. Ngapunten, ngapunten. Heh. Wong sing sik duwe dosa durung disepura iku amis. Saman aja kate mikir terus bingung. Engko nang aku kesuwen gorenge. Sampai kegosongen. Mboten, mboten. Malaikat petugas penggorengan niku wis terlatih. Iki lek wong pakis iki digoreng sak pira suwene. Wis digoreng-goreng, diwolak-walik, wolak-walik, wolak-walik, engko lek kira-kira amise wis ilang, wis metu sedepe, dintas, terus dilebokno swarga. Wis ngerti malaikat ukurane goreng. Wong pake sih sakmene suwene, lek wong Bojonegoro gak ada digoreng, langsung ayo. Kula sampean selanjutnya moh, wong pake sih kaken cangkem tiba-tiba ngaji kok bengak, bengok. Eh, coba sampean meneng saiki. Terus nomor loro kate ngalih kok dijak eling mati. Kanjeng Nabi pesen sampean ku cek dadi wong apik dikongkon eling mati bendino minimal sedina suwengi kon eling mati ping 20 minimal niku. Cek dadi wong apik faktiru min dzikri hadzimil ladzat sing akeh eling-eling perkara sing iso mutus kelezatan, perkara sing iso ngejur kelezatan. Apa iku? Mati. Dikongkon akeh eling mati cek dadi wong apik minimal sedina suwengi kongkon eling mati iku ping 20. Nah, eling mati sing iso dadekno apik iku maksude apa? Eling lek kate mati ngono. Mboten. Lek cuma eling kate mati, ngono ku gak pati ngefek. Eling kate mati ngono gak pati ngefek. Soale kabeh wong yo eling lek kate mati. Gak pati ngefek. Kadang-kadang eling kate mati tapi isih tetep nakal kok. Mbah. Ngapunten, ngapunten. Dirungokno ta? Nek cuma eling kate mati gak pati ngefek. Engko yo bakul maesan yo eling lek kate mati kok. Wong dodolane alat ngono iku. Tapi kadang-kadang yo gak salat iki. Tukang ngeduk kuburan bareng ngono. Yo weling lek kate mati wong dene tukang keduk. Wong tau roh aku, asli weruh dhewe. Ramadan iki lho poso-poso ngeduk kuburan awan-awan, ngrokokan kebal kebul. Padahal ku yo weling lek kate mati, gak pati ngefek. Sing dimaksud eling lek kate mati iku mempersiapkan diri menghadapi mati. Carane ya apa? Ya ngamal sakake-akeh, ngamal sing apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mati teko alam donya niku asline mboten mati, cuma proses perpindahan dari satu alam ke alam lainnya. Menungso iki enggak cuma diteke ndo alam donya tok. Dipindah-pindah teko alam kene, pindah alam kono, pindah alam mana, pindah malang ngono rencanane, cek rodok pengalaman. Lho, Gusti Allah gawe alam niku gak cuma alam donya tok. ono alam azali, ono alam roh, ono alam rahim, ono alam dunyo, ngene iki. Terus engko ono maneh alam barzakh. Jenengan nate kepireng nggih alam barzakh. Masa jenengan mboten kepengin dolen-dolen mriko. Iki aja kakek ngomong sik to. Gak seneng aku. Ngapunten, iki serius. Nggih. Alam barzakh niku alam kubur. Mirip kali alam donya. Cuma luweh luas, luweh sempurna. Luweh ombo. Bandingno omboe alam kubur karo alam donya. Iku padha karo bandingno omboe alam donya karo alam kandungan. Sampeyan biyen tau ndo alam kandungan. Sakmono iku ya cukup. Terus dipindah nang alam donya mundak ombo. Engko dipindah maneh nang alam kubur mundak ombo meneh. Modele ngoten. Sakniki sampean nang alam donya ngrasakno luas alam donya iki. Sampeyan nyawang alam kandungan ciut sempit cuma sakmono. So sampean lek wis pindah ning alam barzakh, ngrasakno alam barzakh iku wombo, luas. Engko sampean nyawang alam donya iki ciut sempit. Padha karo saiki sampean ning alam donya, sampean nyawang alam kandungan. Paham nggih? Mangkane alam barzakh iku luas. Nduk kono iku rumput jo ruwame. Para nabi nduk kono, para rasul nduk kono, wali-waline Gusti Allah suwake sing nduk kono, kiai-kiai ibunya-ibunya wake sing nduk kono, mbah-mbahe sampean nggih kathah sing nduk kono. Kari sampean rencanane nyusul kapan? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wis saiki kula sampean ki asline kan ruh yang sangat halus. Bahkan lebih halus daripada makhluk halus. Ana wong nang wedi karo makhluk halus iki kliru. Wong iki luwih halus timbang makhluk halus kok. Kok wedi karo makhluk? Menungsa niku asline kan roh. Lah terus roh iku dilebokno nang kandungane ibu. Sing lebokno sinten? Kok bapak. Lah nek lebokno lho ya apa bapak coba sapa sing iso? Bapak jare. Embo. Sing lebokno bapak meneh. Sing lebokno iku malaikat. Apa karepe malaikat dhewe? Mboten. Kula sampean dadi menungso didekek ndok alam donya iki duduk karepe malaikat. Ya duduk karepe bapak, duduk karepe ibu, duduk karepe kanca, duduk karepe tangga. Bahkan duduk karepe dhewe. Sampeyan dadi menungso diuripno nang donya iki melu program pusat. Programe Gusti Gusti Allah sing duwe karep. Mangkane Gusti Allah jamin sembarang kalire. Kebutuhane urip sampeyan dijamin Gusti. Dicukupi Gusti. Gak oleh ragu-ragu urusan rezeki gak oleh. Dicukupi karo Gusti Allah. Iki ana apa sih nduk mburi kok do noleh mrono. Halo. Halo. Eh. Mergo sing ngersakno kula sampean urip nang donya iki Gusti Allah, mangkane kabeh kebutuhane urip kula sampean ditanggung Gusti Allah. Wong iki dipesen la takhaf wala tahzan. Urip nang donya iki aja wedi, aja susah. Nek urusan kebutuhanmu dicukupi karo Gusti Allah. Gak oleh wedi, gak oleh susah, apa maneh perkara mangan. Wis to wong iku janji urip, mangan-mangan. Nyambut gawe gak nyambut gawe, pokok urip mesti mangan. Narek cilik ya gak tau nyambut gawe ya mangan kok. Malah ana wong iki wis gak iso lapo-lapo, lara nemen, gletak tak wis gak iso obah, kari urip matane tok ketap, ketip plora-ploro. Ngono ku nduk pinggir-pinggire ya akeh jajane kok. Kok wedi perkara mangan. Masalah rezeki urip nang donya iku koyo sampean diundang kenduren. Bapak Ibu, sampean nek diundang hajatan, diundang kenduren, wis aja atik mikirno berkat sampean. Berkat iki urusane wong sing ngundang. Sing penting sampean teko ngono ae lho. Engko mesti kebagian berkat. Pokok lungguhe aja pindah-pindah, mundak bingungno panitia. Sampe nek diundang kenduren, sing penting sampean teko. Mesti keduman, mesti kebagian berkat. Ojo atik mikir berkate, berkat iki urusane sing ngundang. Paham? Paham? Lho sampean nang donya iki duduk karepe sampean dhewe. Ana sing ngundang. Sopo? Gusti Allah, sing ngundang soge, sing ngundang tanggung jawab. Anek perkara soge melarat, iku asline yo meh padha. Soge tanggungane Gusti, sing melarat yo tanggungane Gusti. Bedane mek titi. Lek wong soge, iku donyane wis digawakno, digawa dhewe. Mbah ra dirungokno kok. Wong soge-soge iku donyane wis dikekno, digawa dhewe. Ana sing melarat-melarat, donyane gorong dikekno kabeh, isek digawakno. Saman pilih ndi? Nggawa dhewe tak digawakno pilih ndi? Hah? Iki bedane wong pinter karo wong goblok. Wong iku nek goblok senengane brotong-brotong nggawa dhewe. Iya, senengane brotong-brotong gawa dhewe, kuwatir kelangan, kuwatir ilang, kuwatir gak kebagian, wong goblok. Nek wong pinter males kon gawa dhewe. Wani mbayari wong kon gawakno. Makane wong pinter-pinter juarang to ngusungi bongkotan, ngusungi gledekan jarang. Wani mbayari wong sugih melarat iku pawaan, nggih? Ana pawaan sugih, ana pawaan. Wong iku nek pawaan sugih nemwakal ya sugih. Ini pawaan melarat, kau wenceng ibadahnya ya. Lah ono to, wong nang wakal gak tau salat, gak tau ngaji, nang mendem penggaweane. Tapi sogeh, wonten-wonten. Lho ya. Ancene pawaan kok. Wong sing bakat-bakat sogeh ki wong sing bakat nakal ki wong sogeh-sogeh ngono ku biasae. Sapa karaoke gondoli penyanyi. Melarat ya pengen tapi ora duwe bondo. Uang iku nek pawaan melarat, mbok ibadah kenceng kaya apa ya melarat. Pancene rata-rata sing kenceng ibadah iku wong melarat-melarat. Nduk desa kene sing sregep-sregep jamaah nang masjid iki wong sugih ta wong melarat? Wong melarat soalnya gak pati duwe penggawean. Wes, roh didekek nang kandungane ibu, mari ngono terus roh iku dibuntel daging karo kulit. Nah, daging karo kulit cek gak mbrodoli. Dikei ragangan, jenenge balung, mangkan iso ndegek, iso ndeteng, iso mulet, mergo ana balunge. Balung, daging, kulit, cek gak korat-karit, dicancang gawe otot, ditaleni set gawe otot. Ya kuat garapane Allah. Ge becak ya ora apa-apa. Ge menek kelopo ya ora apa-apa, ya gak udar. Ge nyaduk bal ya bale sing mencelat, duduk sikile sing protol. Kuat wong garapane Gusti Allah. Engko ndek jero iki lek kira-kira wis kuat temen. Kenek srengenge gak meletek. Kanginan gak udar, kenek banyu gak cair, ditokno ambek Gusti Allah. Roh niki lho sing ngetokno Gusti, ditokno nang donya, teko kandungane ibu ditokno nang donya, sing ngetokno Gusti. Tapi ana sing ngeden. Sing ngeden sinten? Ngono, lara Bu. Alhamdulillah kula dereng nate. Ah, nontonnya yang ngene iki kula sampean dikongkon jalan-jalan. Dikongkon nontok-nontok, oh donya ku ngene iki. Dikongkon delok-delok, nang donya ngene-ngene. Lah wis. Saiki ring intine ngeten. Teko kandungane ibu ditokno nang alam donya, niku ana sing ngeden ibu. Nah, teko donya kok ditokno pindah ning alam kubur, iku ya ana sing ngetokno Gusti Allah, tapi ana sing ngeden. Sing ngeden sapa? Awake dhewe sing ngeden. Dadi kula sampean isuk ngrasakno ngeden ngetokno roh. Mangkane Imam Ghazali nek dawuh menungso urip nang donya kaya wong hamil. Riwariwi mendeh-mendeh gembol roh. Lek wong hamil kae gembol bayi, suatu saat nek wis wayahe ngeden ngetokno bayi. Lah menungso urip nang donya iki gembol roh. Suatu saat nek wis wayahe ngeden ngetokno roh. Lah sing dadi masalah nduk kene iki Bapak Ibu para jamaah. Kula sampean kok wayah ngeden ngetokno roh iki lho, gampang tak angel. Wong lairno iki ana ono sing gampang ana sing angel nggih Bu nggih. Gak mesti. Kadang bayine gawedi 17 kilo setengah. ngono ku metune ya enak plunyu. Wong ibune watuk, bayine mencolot kok. Enak. Ono sing cuwilik tapi walet metune. Telung dina telung bengi lek ngelarani ibuke gak metu-metu. Bareng metu nang cuwilik ireng pisan. Kelotak. Gak mesti. Lah meneh ngeden ngetokno roh ya ngono. Ono sing gampang, ono sing angel. Zaman ya jadi bingung, terus saiki mulai belajar carane ngeden ngono. Gak usah, engko lek wis wayahi sok ngeden-ngeden dhewe. Aja kuwatir. Padha karo wong nguyuh iki lho. Wis katik belajar nek wayahe kudu ya ngeden nguyuh-nguyuh dhewe. Nek gorong wayahe masih diobat abitno ya gak iso metu. Durung wayahe. Nek rencanane Gusti Allah, kula sampeyan ngetokno roh iku digawe gampang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Rencanane digawe gampang, sing penting sampeyan sida dadi wong apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong iku nek apik menjelang kematian diketokno swarga, diketokno swarga saking senenge, saking bahagiane roh metu-metu dhewe. Mergo saking senenge. Ya gak lara. Mergo diketokno swarga, roh niki mencolot. Jemrintil. Jemrintil iki nek wedok. Nek lanang ya jemron. Nek cilik jemruntul. Mergo ketok swarga saking senenge, saking semangate roh metu-metu dhewe. Halo. Mulane wong niku nek matine apik, mesem kok. Isih membekas nanggone jasate. Salah satu tandane wong matine apik niku kan bibirnya menyunggingkan senyum, wajahnya cerah. Terus biairikil jabin, keningnya berkeringat. Bathuke ngringet, lambene mesem. Sing lanang yo ketok resik, mundak ganteng, sing wedoke ketok wayu, mundak bersih. Mergo apa? Mergo seneng, bahagia. Pancen seneng iku nambahi rupa. Susah nyuda rupa. Ana wong wedok ora pate ayu nang sugih, ya mencorong kok. Biar ngono model. Wayu nang melarat, ya burek ngono model. Mbah kok ngono. Lah nek wong elek, mati niku diketokno neraka. Mangkane dhek karepe moh metu. Ketok neraka. Moh metu pengen nang donya ae. Mergo donya iki kan alam bebas. Donya iki dinggone apik ya kenek, dinggone elek ya kenek. Nggo nglakoni apik ya ora apa-apa, nggo nglakoni elek ya ora apa-apa nang donya iki. Wong sing elek niku ape mati diketokno neraka. Mulane karepe moh metu. Bengok-bengok jerit-jerit moh metu. Pingin nang donya ae. Bareng ora gelem metu. Akhire malaikat Israel diperintah karo Gusti Allah. Israel dinteni kok ora gelem metu ketoke. Hei, bedol paksa. Cara wong lairno no operasi. Akhire roh iki ditekek karo malaikat Israel candak cek dipaksa dibedol. Dekne gak gelem Israel narik. Iki loro-lorone loro. Mikir ketoke. Mikir ketoke. Lapo wong elek kate mati kok diketokno neraka. Iki saking sayangnya Allah nang menungso, dikei kesempatan cek tobat. Uang ilo kate mati, nyawa wis tutuk dengkul, tobat diterima karo Gusti Allah. Gusti Allah sayang ambek menungso, sak bejat-bejate uang, kate mati cek dikei kesempatan cek tobat karo Gusti Allah. Tobat tenan, ada ibu minat zambi kaman la zambalah. Podo karo randuwe dosa, saking sayangnya Allah nang menungso, nyawa itu tutuk weteng ilo. Janji wangi tobat diterima karo Gusti Allah. Nyawa wis tutuk bodho kok tobat njaluk sepuro, disepuro karo Gusti Allah, diterima tobaté karo Gusti Allah. Kecuali lek nyawa wis tutuk tenggorokan krok krok tobat kasep pisan. Lu sik dikei kesempatan karo Gusti Allah. Ana sing takon maneh. Apa lek wong apik kate mati kok diketokno swarga, lek wong elek kok diketokno neraka? Anjane wong apik ambek wong elek iku dosise seje. Wong apik iku diiming-iming tok wis berangkat. Wong apik iku diiming-iming tok wis berangkat. Salat jamaah ya 27 derajat. Berangkat nek wong apik. Ayo ngaji yo, ngaji yo, ganjarane oleh ridane Gusti Allah yo. Berangkat nek wong api. Nek wong gak pati api yo gelem berangkat tapi nontok-nontok sing ceramah sapa? Nek sing ceramah seneng yo berangkat, nek gak seneng yo males. Kaya ngene iki yo akeh jamaah e, soalnya sing ceramah iki mbok sapa ngono. Makasih. Eh, lah nek wong elek diiming-iming ngono gak berangkat. Wedine wong elek iku nek diancam. Wong elek diiming-iming gak nurut sian. Manute nek diancam. Padha karo arek cilik lho, arek sing apik karo arek sing nakal yo siji to. Arek cilik ku nek pinter, diiming-iming, ayo nak, adiso, engko tak kei duit 5000. Budal arek pinter. Lah nek arek nakal, ayo nak aduso tak kei duit 5000. Mah, adus kok 5000. Nah 50000 ya berangkat. Akhirnya bapaknya ngenyang, ya juk 50000 ta nak kelarangan. 10000 nak ya. 10000 ya ora optok. Bapaknya mau orang muring akhirnya njukuk kayu. Ayo adus tak gak. Tak adus tak gebuki kon. Yo yo yo yo. Berangkat sampai lali duwike. Ya ngono iku. Uang iku nek apik diiming-iming swarga jerantal. Lah nek wong nakal gak mempan, mempane yo ketok nang neraka. Ayo kon, neraka kon, neraka kon. Ngono lagi wedi. Lagi wedi. Nah, muga-muga kula sampean ditata Gusti Allah dadi wong apik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyyan wa kafa bika nashira Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.